senang melihat karyamu di dalam hidupku. Kau penuhi hariku dengan keajaibanmu, tak dapat terbalas kesetiaanmu. Setiap detik nafas hidupku, ku rasa cintamu yang tak pernah pudar. Bak anggur yang manis melebihi segalanya. Kaulah kekuatan dalam hidupku. Hatiku, jiwaku selalu merindukanmu. You're my joy, you're my song, you're everything to me. Kau kekasihku dan ku mempelaimu. Inilah janjiku, you're the only.